أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kenikmatan berupa waktu luang, kesempatan dan kemauan untuk talabul ilmi. Dikarenakan tidak semua orang bisa, dia sehat tapi mungkin tidak sempat. Tapi kadangkala dia sehat, kemudian dia sempat, namun dia tidak mau. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, kesempatan dan kemauan untuk bisa hadir selalu dalam ta'lim-ta'lim kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kita melanjutkan di penghujung pembahasan disebutkan Syekh Shalal Fauzan tentang pembahasan ahkamul janaiz. Qala Syekh, belum menukilkan kalimat ucapan Imam Ahmad yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Jarir bin Abdullah, qala bila matakan kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayt wa sin'ati at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyahah wa rijaluhu wa rijal isnadihi thiqat kunna na'uddu kami na'uddu memasukkan, menganggap, bukan hanya anggapan tetapi memasukkan pada bagian niyahah, meratapi mayit. Apa itu ekomisi? Yakni berkumpulnya manusia di rumahnya ahlul mayit, kemudian dibikin makanan untuk mereka. Ini kami, ini para sahabat Nabi, memasukkan hal itu bagian daripada perbuatan niyahah. Hal ini disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pada jilid yang ke-24 halaman 316. Beliau mengatakan, wa amma sin'atu ahli al-mayt ta'aman yad'una an-nas ilayhi fa hadha ghairu mashru'in wa innama huwa bid'atun. Sesungguhnya tak lain, kata beliau, ahlul mayit, yakni keluarga yang ditinggal mati, mereka membuat makanan, jamuan makanan, kemudian yad'una, mereka memanggil, mengundang, bahasa kita ini, mengundang annas ilaihi, mengundang manusia itu datang ke rumah ahlul mayit itu, makan-makan di rumahnya ahlul mayit. Ini waikum muslimin, ghairu masyru', adalah satu hal yang tidak disyariatkan. Bahkan lebih dari itu, ini adalah bid'ah. Wa innama hiya bid'atun. Tak lain ini adalah perbuatan bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Karena itu ketika kita diundang oleh mereka ahlul mayyit untuk datang pada malam-malam tertentu setelah meninggalnya salah satu di antara keluarganya, kita menghindar, tidak mau memenuhi undangan. Padahal kita tahu memenuhi undangan seorang muslim itu wajib. Di antara hadis Nabi yang menyebutkan hal itu adalah haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya idza da'aka fajibhu. Apabila seorang muslim itu mengundangmu, maka hendaknya engkau memenuhi undangan itu. Dan bukankah ini termasuk dari undangan? Mengajak untuk monggo menggindalu. Asini mboten ini pakai. Mulaan mboten ngertos riwa. Walhamdulillah aman. Ya, kami tidak mendapat undangan itu. Wilayah kami, alhamdulillah, tidak melakukan itu. Mungkin ada undangan. Nanti malam, Pak, ke rumah. Ada apa, Mas? Sedikit basa-basi yang pentingnya kita ngumpul di rumah. Acara apa? Mungkin dia gak menyebutkan namanya. Tetapi perbuatan itu sendiri, walaupun tanpa acara tetek mengek yang lain, berarti tetek mengek, Pak, macam-macam amalan-amalan yang lain di saat pertemuan itu atau perkumpulan itu, semata itu saja satu hal yang tidak disyariatkan, dan itu bagian dari bid'ah. Dikarenakan apa? Dikarenakan pelakunya menganggap itu bagian dari ibadah. Pelakunya menganggap mengumpulkan orang pada malam setelah kematian seseorang itu bagian dari ibadah. Di bahasa Arabkan dengan bahasa Jawakan, yang itu diambil dari bahasa Arab, selamatan. Selamatan itu bahasa Arab. Selamah. Selamatan. Dianggap dengan seperti itu, si mayit akan selamat. Nek ora dikaya kena, berarti ora selamat. Kayak kucing gali ngubur. Ora diselamati. Tuduhan ini jelek oleh kaum muslimin dan buruk. Tidak ada dasar dalilnya. Nabi memakamkan banyak sahabat. Bahkan Nabi memakamkan istri beliau Khadijah. Memakamkan putra beliau Ibrahim. Memakamkan paman beliau Hamzah Abdul Muttalib. Banyak sahabat yang meninggal di waktu itu. Dan beliau tidak melakukan undangan tersebut. Tidak mengundang para sahabatnya di malam setelah kematian salah satu di antara keluarga beliau. Atau seorang sahabat Ansor yang meninggal salah satu saudaranya atau familinya, kemudian diperintahkan, kamu nanti malam bikin makanan. Ya. Kenapa sih Rasul? Oh, kepungan. Itu gak pernah Rasul seperti itu. Ya. Kepungan itu kan karena makanan dikepung untuk kemudian dikeroyok. Ya. Nek bahasa lain ini berkat. Dibrek langsung diangkat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Nabi tidak pernah memberitakan hal itu. Karena itu hukum pertamanya, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Siapa yang mengatakan acara itu disyariatkan, wajib mendatangkan dalil. Kalau itu disyariatkan, wajib mendatangkan dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah. Prakteknya Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan dalilnya, wong guru kaya kue, wong gurumu, tukang seneng ngepung. Hadirin kaum muslimin, dalil itu adalah praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sesama menghukumi ghairu masyru', kemudian sesuatu yang tidak tersyariatkan kemudian diyakini sebagai bagian dari ibadah, maka inilah yang namanya apa? Bid'ah. Definisi bid'ah kami ingatkan. Berulang kali, Pak, ini yang sudah kesekian kalinya. At-tariqatul muhtara'atu fid din tudahi syari'ah yuksad biha taqarruban ila Allah jalla wa ala wa laysa 'alaihi dalilun sahihun aslan aw wasfan. Ini definisi bid'ah. Sebuah tariqatul muhtara', sebuah cara, sebuah tariqah, sebuah jalan, sebuah ibadah muhtara' yang diada-adakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Tudahi syariah, yang menyerupai syariat. Seakan-akan hal itu memang syariat. Seperti acara tersebut, orang melihat itu bentuk syariat. Karena apa? Dilabeli dengan apa? Selamatan. Itu orang akan menganggap itu bagian dari syariat. Menyerupai, mirip-mirip dengan syariat. Kemudian yuksadu biha taqarruban ila Allah. Diniatkan, dimaksudkan dengan mengadakan hal itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Sesuatu yang baru tapi tidak ada niatan ibadah, enggak apa-apa, Pak. sesuatu yang baru, teknologi baru, urusan duniawi baru, tanaman baru, atau genetika baru, itu baru. Tapi tidak ada muatan padanya ibadah. Tidak dimasukkan hal itu kepada bagian dari syariat. Maka hal itu kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an tidak bagian, tidak termasuk bagian dari bid'ah. Itu kalau dikatakan bid'ah, bid'ah secara bahasa, perkara baru. Tapi ketika sesuatu yang baru itu diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah, maka itu adalah pengertian bid'ah secara syariat, yang hukumnya adalah haram. Bukan hanya haram, tetapi dhalalah dan mudillah, menyesatkan. Sesuatu yang haram, dosa besar, haram. Kalau ini bid'ah di samping haram, sesat dan menyesatkan. Pelakunya tidak merasa berdosa, itu anehnya. Karena mereka tidak memahami bahaya bid'ah. Karena tidak terdidik tentang bahayanya apa? Kebid'ahan. Sehingga Syekh Islam Taimiyah menghukumi dua hal. Yang pertama, tidak disyariatkan. Yang kedua, ini adalah sesuatu yang bid'ah. Qala Turtusi. Ya hadirin kaum muslimin, al-Imam Turtusi dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah dinukilkan oleh Syekh Shalal Fauzan, dan ini adalah pendapatnya beliau. Sangat jelas ucapan beliau. Kita baca. Qala al-Imam Turtusi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Hawadith wal Bid'ah. Fa amma al-ma'atimu fa mamnu'atun bi ijma'il ulama. Adapun perbuatan ma'atimu itu disepakati oleh ulama. Majmu' ya mamnu'un bi ijma' ijma' al-ulama ahlu sunnah, semuanya sepakat akan mamnu'u al-ma'atim, terlarangnya perbuatan ma'atim. Apa itu ma'atim ya kaum muslimin? Belum merinci qala syekh, belum melanjutkan ucapan Imam Al-Qurtubi. Wal ma'atim wal istima'u 'ala al-musibati, yakni berkumpulnya manusia setelah adanya kematian. Musibah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kematian. Wa wa bid'atun munkaratun, dan itu adalah bid'ah yang munkar. Bid'ah munkar. Bukan berarti ada bid'ah yang hasanah, bukan. Ini bid'ah otomatis munkar. Sesuatu yang harus diingkari itu namanya munkar. Lam yungkal fihi syai, tidak teriwayatkan. Perhatikan, beliau hendak memberikan argumentasi mengapa perbuatan seperti ini disepakati dilarangnya dan dikatakan bid'ah munkara. Alasan pertama, lam yungkal fihi syai, tidak teriwayatkan satupun hal itu dari salaf. Tidak Nabi, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Perbuatan itu tidak ada. Sehingga asli perbuatan itu, aslinya, bahasa kita asalnya kalau bahasa kitanya, bahasa Arabnya al-asl, itu tidak ada dalam Islam. Bisa dipahami hadirin? Wa kadza ma ba'da min al-ijma'. Demikian pula perkumpulan-perkumpulan yang memang diadakan oleh mereka di hari yang fithani wassalik warrabi wassabi' wassyahri wassana, perkumpulan-perkumpulan yang mereka tekniknya seperti yang disebutkan tadi di atas, diundang untuk berkumpul di malam harinya karena adanya musibah kematian, pada hari yang keduanya, ketiganya, keempatnya, atau yang ketujuhnya, atau bulan tertentu atau tahun tertentu. Bilangannya biasanya sampai, kalau satu bulan tidak, 40 hari. 40 hari berarti kan satu bulan lebih 10. Kemudian yang berikutnya berapa? Nyatus. Nyatu sehari berarti 3 bulan. Lebih dikit. Kemudian setelah itu. Bok-bogi. Ya, nyewu. Karena sudah terlalu banyak modal yang keluar. Kalau sampai 2.000, 3.000 sampai 10.000 kalinya. Wis putune sing ngerjakne napa? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini semuanya tidak ada dasar dalilnya sama sekali. Qala Syekh belum melanjutkan siapanya. Fa wa tammatun. Itu adalah tammatun. At-tammatul kubra. Faida ja'atit tammatul kubra. Yang ada dalam surat An-Nazi'at artinya apabila telah datang kehancuran yang besar. At-tammatul kubra yang dimaksudkan dalam surat An-Nazi'at adalah al-qiyamah. Yaumul qiyamah. Ditiupkannya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, terjadilah kiamat besar. Ini dia. Nah, Al-Imam Tirmidzi menyebutkan itu semuanya adalah tamatun. Kebinasaan. Kehancuran. Sudah dia terkena musibah kematian salah seorang di antara keluarganya. Melakukan hal yang tidak syar'i. Hal yang mungkar. Hal yang bid'ah. Ini kehancuran yang berikutnya. Jadi bukan supaya si mayit itu selamat di sana. Bukan, itu adalah bentuk kehancuran. Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sangat berbeda sekali penilaiannya mereka yang melakukan hal ini dengan para ulama salaf. Sangat jauh berbeda sekali. Anggapan mereka kalau tidak dilakukan acara itu, arwahnya si mayit masih gentayangan menjadi arwah penasaran. Kadang-kala ngetoni. Oh. Itu mitosnya mereka. Kalau itu benar, itu jin. Qorin. Qorin dari bangsa jin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Beliau menyebutkan ini sebuah kehancuran. Ya. Wa in kana min tirkati. Walaupun itu diambil dari harta warisan. Tirka-tirka yakni warisan harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Atau itu dari warathah mahjurun alaih. Warisan yang telah diwariskan kepada anak-anaknya. Anaknya yang mengadakan yang telah dapat warisan. Atau seorang yang tidak diizinkan sekalipun. Malam yu'dan, tidak diizinkan. Orang tiba-tiba mengadakan, tidak diizinkan. Ya. Apalagi kalau sambil utang-utang melas teman, maka hal itu kata beliau harum alai, itu hukumnya haram. Apalagi kalau si mayit ini berwasiat tentang hal itu, sungguh sangat binasa dia. Ketika dia masih hidup ahlul bid'ah, ketika dia mau mati menasihati, nanti kalau saya sudah mati, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Wasiat alim bid'ah. Bahkan syirik. Nanti kalau saya sudah mati, sering-seringlah kamu tawaf di kuburanku. 7 kali. Saya membaca Al-Quran. Atau la ilaha illallah. Kemudian panjatkan doa di samping kuburanku. Aku akan bantu untuk supaya doamu terkabulkan. Apakah ada orang yang berwasiat seperti itu? Ada wahai kaum muslimin. Dan itu adalah bentuk kesyirikan. Minimalnya itu syirik ashar. Karena adanya pendidikan yang dimasukkan kepada yang dimasukkan kepada hati-hati para pengikutnya. Oh si fulan ini yang akan mati ini memiliki kemampuan membantu agar termudahkan terkabulkannya. Sehingga ada anggapan si fulan ini memiliki kemampuan dalam mengatur alam semesta. Bukan hanya Allah Azza wa Jalla saja. Padahal orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apapun. Demikian mulai kaum muslimin kalau seandainya itu berlanjut. sampai pada titik meminta kepada si mayit yang dikuburkan di situ, maka itu sudah syirik akbar. Syirik besar. Wa harumal aklu minhu, dan diharamkan memakan makanan itu. Ini al-Imam At-Tirmidzi berpendapat bahwa makanan itu adalah makanan yang haram untuk dimakan, dikarenakan dalam rangka hal yang melanggar syariat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, beberapa para ulama merinci di sana. Merincinya disebutkan jikalau itu bentuknya sesembelihan, dan dikhawatirkan di situ ada unsur penyembelihan dengan niatan untuk selain Allah. Maka ini masuk pada lafaz ayat Al-Quran, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipersembahkan, yang disembelih untuk selain Allah. Maka kita berhati-hati dari sesembelihan tersebut. Apakah dia dengan niatan seperti itu atau tidak dengan niatan seperti itu, kita tidak tahu. Karena memang niatan itu sangat berpengaruh. Ada kalanya seorang menyembelih, niatannya menjamu tamu. Nanti malam mau pada datang, ya kita nyembelihlah ayam, ayam potong. Apalagi datang sudah dalam keadaan cincangan, bapaknya. Yang motong orang lain. Kita tidak serta-merta mengatakan ini sembelihan untuk selain Allah. Tidak, kita tidak berani. Karena menuduh sesuatu itu tanpa bukti hal yang haram, ya akhi. Tidak boleh. Karena di balik itu nanti akan ada unsur apa? Kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Man dzabaha baraysa fa menyembelih li ghairillah dengan niatan untuk selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tetapi kalau sembelihan itu berupa kambing bamannya, dan itu terjadi beberapa tempat, disembelihlah seekor kambing dengan niatan lil mayyit, untuk si mayit. Karena si mayit ini memiliki kehormatan, memiliki kewibawaan, memiliki haibah dalam bahasa Arab, kedudukan di hati manusia. Orang ini enggak main-main orang ini. Orang ini sakti mandraguna. Cesplenglah kayak jamu, Pak. Manjur, mandi. Orang ini akhirnya disembelihlah seekor hewan untuk si mayit. Hadza syirkun akbar. Haram hukumnya untuk kita memakan. Sebagian lama merinci kembali. Adapun makanan yang lainnya selain sesembelihan, fi khilaf, ada khilaf yang antara ulama tentang bolehnya kita memakannya atau haramnya untuk kita memakannya. Al-Imam At-Tirmidzi di antara ulama yang berpendapat untuk kita tidak memakannya, dengan meyakini haramnya makanan itu untuk dimakan. Sebagian ulama berpendapat halal, karena bid'ah tidak menyebabkan haram makanan. Hukum asalnya makanan-makanan, bid'ah acara sendiri. Yang haram bid'ahnya, makanannya tidak bisa kita mengharamkannya. Butuh dalil tentang hal itu. Maka pertengahannya adalah kita lepas dari yang mengharamkannya atau tidak mengharamkannya dengan kita meninggalkan. Tidak ikut makan. Ya, jangan sampai. Itu juga dalam rangka dinasihat dalam ulama kita di zaman sekarang ini. Muru'ah. Kita menjaga kehormatan kita. Kewibawaan kita. Bukan apa bahasa Inggrisnya. Jaga image. Jaim. Bukan. Kita menjaga muru'ah diniyah syariah. Kita seorang yang berakidah ahlu sunnatul jamaah, bermanhaj salaf, mengikuti Nabi dengan para sahabatnya, sangat hati-hati dari bid'ah, menjauhi semua bid'ah, berkomitmen di atas sunnah, nampak dari pakaian kita, ucapan kita, amalan kita. Sudah sedemikian mulianya kita di masyarakat kita, masya Allah. Ya? Sampai-sampai bahkan di antara kita diperintahkan untuk menjadi imam. Dibarangkan dia memelihara jenggot dan berjubah dalam keadaan dia bacanya masih belepotan. Makanya harus belajar baca Quran, Pak. Ya. Dalam keadaan seperti itu mulianya, tiba-tiba Anda diajak mendatangi acara itu. Menolak, menolak, menolak dengan alasan yang santun. Tapi begitu di apa, Pak? Dijujuki. Wow, brokoh teman. Mangane, ngantek orang pada melihat. Wah, ini muruah, Pak. Jatuh nama baikmu. Orang gelmelu acarane ning doyan panganane. Malah mana lagi jere, Pak? Aduh. Ini muruahnya jatuh. Maka demi ini wa komismin, dalam rangka hal ini maka kita meninggalkannya. Dengan sopan santun kita tidak melakukan hal itu, Pak. Sehingga kita meminta untuk ya dalam hal yang seperti ini kita tidak diantar, enggak apa-apa, Pak. Dalam acara yang lain kita akan bantu, kita akan acara yang lain. Kerja bakti atau kerja yang lainnya, sumbangan-sumbangan yang halal, membangun musola yang itu bisa kita mewarnainya nantinya, masya Allah. Kita tunjukkan yang terdepan. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini kita tidak ikut ikutan. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Wa tustahabu ziaratul kubur lirjali khasah. Lo mengatakan, kemudian pembahasan lain sekarang. Disunahkan ziarah kubur bagi kaum laki-laki saja. Li ajli al-i'tibari wa li'ti'adhi wa li ajli du'a'i lil-amwat wa li'sifari lahum. Dalam rangka mengambil pelajaran. Yani ibrah. Mengingatkan kematian. Wa li'ti'adhi. Dan mengambil nasihat. Pelajaran. Ketika kita ziarah kubur. Wali ajli doa dan juga dalam rangka mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Bukan berdoa di situ. Meminta apa? Meminta hajat kita kepada si mayit. Bukan. Dan juga bukan berdoa kepada Allah Azza wa Jal di samping kuburan. Bukan. Bedakan dari kaum muslim tiga hal ini. Yang pertama, li ajli du'a. Kita ziarah kubur dalam rangka mendoakan mereka si mayit. Karena si mayit membutuhkan doanya orang yang masih hidup. Ini dia. Yang kedua, bukan engkau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di samping kuburan. Itu juga hukumnya haram. Loh, haramnya di mana? Kan doanya memang Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kemudian, ya Allah, saya ini. Di samping kuburan, mintanya kepada Allah. Itu pun hukumnya haram. Ya, dikarenakan apa? Dia jatuh pada menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Bahasa Arabnya menjadikannya sebagai masjid. Walaupun tidak dibangun bangunan masjid. La taj'alul kubura masajida. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dengan dua pengertian. Dibangun bangunan masjid. Atau dilakukan ibadah di tempat itu. Termasuk membaca Al-Quran di kuburan. Hukumnya enggak boleh. Loh. Baca Quran loh. Sesuatu yang haram. Kalau dimutlakan baca Quran hukumnya haram, tidak. Yang kita sedang sampaikan di sini adalah membaca Al-Quran di samping kuburan atau di sekitar kuburan. Kenapa? Dikarenakan hal itu bagian dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Satu kitab yang insya Allah akan kita susulkan oleh kaum muslimin. Ahkamul janais wa bid'ahha. Hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ah sekitarnya. karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang akan kita bacakan bukan fikih tentang hukum mengurusi jenazah, tetapi bagian tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan tentang pengurusan jenazah. Ini akan kita bacakan insyaAllah sebagai pelengkap pembahasan kita dalam kitab Mulahasul Fikhi. Bisa dipahami hadirin? Ini yang kedua. Yang ketiga, ziarah kubur berdoa kepada si mayit. Ini syirik akbar. Memohon ziarah kubur dari jauh. Melakukan perjalanan syadurihal. Mencari kuburan yang memiliki apa? Memiliki keampuhan tersendiri. Memiliki karismatik sendiri. Memiliki terdengar namanya. Tersohor. Didatangi sana. Dalam rangka apa? Bukan mengambil pelajaran. Saya akan mati seperti dia. Bukan. Tetapi dia datang ke kuburan itu untuk memanjatkan kebutuhan-kebutuhan dia. Hajat-hajat dia. Yang dipermohonkan kepada si mayit yang ada di sini. Bahkan mereka membuat sebuah lantunan-lantunan apa yang mereka namakan. Saya tidak pernah mendapati dalam kitab para ulama yang mereka kerjakan. Melantunkan berbagai macam lantunan-lantunan. Yang diantaranya meminta rezeki. Diantaranya ucapan yang lucu dan aneh. Ya. Minta uang. Fulus. Yang halus-halus. Yang abang-abang. Ya. Itu terdapat dalam ucapan mereka itu. Ya, komisimin, dan itu anekdot. Tetapi itu terjadi. Ya, komisimin. Pernah mendengar itu? Belum pernah? Alhamdulillah. Anda pernah mendengar itu terjadi di pantura sana komisimin. Ikhwan kita banyak. Dan saya memiliki halaqah di sana. Beberapa tempat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Walhasil kesimpulannya, ziarah kubur dalam rangka kita mendoakan mereka, bukan dalam rangka kita berdoa kepada mereka. Wal istighfar lahum, dan meminta istighfar, memintakan ampun bagi mereka. Sebagaimana hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka silakan kalian berziarah sekarang ini. Rawah Muslim wa Tirmidzi. Wa zada fa inna tudzakkirul akhirah. Silakan kalian berziarah kubur dikarenakan hal itu mengingatkan kalian dengan akhirat. Wa yakunu dzalika biduni safarin, dengan catatan ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur tanpa adanya safar. Tanpa adanya safar. Safar tahu bahwa safar bepergian sampai di luar batas safar sehingga dia boleh jamak qasar. Enggak boleh. Kalau cuma sedang naik motor masih dalam kota, karena memang kuburnya bukan di samping dia, dia mau ziarah kubur ke kuburnya bapaknya atau ibunya. Yang dekat tanpa syaduri hal maka itu tidak mengapa. Adapun kalau sampai melakukan safar yang panjang untuk melakukan ziarah kubur, maka ini dilarang. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, ziarah kubur itu disyariatkan dengan 3 syarat. Pembahasan kita, ziarah kubur yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, itu apabila terlengkapi 3 syarat berikut ini. Faziaratul kubur tustahabbu bi thalathati syurut. Ziarah kubur disunahkan dengan 3 syarat. Yang pertama, ayakuna zairu minar rijal minan nisa. Hendaknya yang berziarah kubur itu adalah kaum pria, bukan wanita. Dikarenakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Sanian yang kedua. antakuna biduni safarin. Hendaknya ziarah kubur itu dilakukan tanpa safar. Yakni syaddu rihal, menempuh perjalanan yang jauh. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Bukhari Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya, Nabi kita bersabda, la tashuddu rihala, jangan kalian menempuh perjalanan illa ila thalathati masajida, kecuali kepada tiga masjid. Masjid hadza yani masjid Madinah, wa masjidil haram, masjidil haram yang ada di Makkah, wa masjidil aqsa yang ada di Palestina. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, antum perhatikan ke sini, jangan salah paham dengan hadis ini, nanti akan ada sebuah kesimpulan yang salah. Oh, berarti kita enggak boleh bepergian ya, yang boleh cuma ketiga tempat ini. Salah itu kaum muslimin. Nabi kita safar, para sahabat safar ke Syam, ke Irak, ke Basra, Kufah, safar. Safar biasa kaum muslimin. Ada safar kalanya dalam rihlah talib ilmi, perjalanan mencari ilmu dari negeri ke negeri, atau berdakwah dari Madinah menuju Yaman, seperti yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal dan Abu Musa al-Ashari. Dua dai yang dikirim oleh Nabi ke Yaman, safar. Safar-safar tersebut boleh ya kaum muslimin, selama memang tidak dalam rangka hal yang apa? Yang haram. Safar kemana? Diskotik. Di mana? Surabaya mamanya. Waduh. Ini sudah haram ya kaum muslimin. Karena innamal amalu bin niyat, wa innama likulli imri'in manawa. Adapun pembahasan kita kaum muslimin adalah melakukan sebuah safar ke satu tempat yang tempat itu diyakini memberikan barokah. Itu tidak boleh kecuali kepada tiga masjid ini. Kita mau safar ke Madinah dengan niat safar dari Indonesia ke Madinah yang dituju Masjid Nabawi. Dalam rangka apa? Mencari berkah Masjid Nabawi. Masjidnya bukan kuburannya Nabi. Kadang-kadang ada orang ngawur, saya mau ziarah kubur. Oh, kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Itu salah. Nabi kita tidaklah menyebutkan Madinah atau Masjid Nabawi itu utama dikarenakan ada kuburannya beliau di sampingnya. Bukan. Sudah kita lewati pembahasan ini beberapa waktu yang lalu. Bahwa kuburan Nabi bukan di dalam masjid. Itu aslinya adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan masjid. Sehingga Nabi dimakamkan bukan di dalam masjid, tetapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Bisa dipahami hadirin. Ya, sudah kita lihat pembahasan itu. Nah, sehingga kita dari Indonesia ke Madinah menuju Masjid Nabawi dalam rangka mencari berkah, halal atau haram? Halal, boleh itu. Apakah Masjid Nabawi memberikan barokah? Iya, dengan izin Allah tentunya. Atas dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza ka'al fi salatin fi ghairihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali salat di masjidku ini itu seperti 1000 kali salat dibandingkan di masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Masjidil Haram yakni tidak termasuk 1000 kalinya daripada Masjidil Haram, bukan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Bisa dipahami hadirin? Boleh. Syaddu rihal, kita mau safar-safar ke Mekah. Yang dituju Masjidil Haram Mekah. Untuk sholat di sana. Boleh. Tapi kalau kita ingin safar ke satu masjid, ya, masjid A mamanya, dalam rangka apa kamu ke sana? Ngalah berkah di sana. Bahasa Arabnya biasa mereka mengatakan bil barokah. Tidak boleh. Karena semua masjid hukumnya sama. Kecuali tiga masjid ini. Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Tapi saya pernah lho, naik sepeda motor, tujuannya ke Muhajirin salat jamaah. Tidak apa-apa, karena memang mau salat jamaah. Terus kalau enggak ke masjid, mau salat di pasar apa? Yang seperti ini tidak masalah, karena kita tidak meyakini masjid ini berbarokah sebagaimana Masjidil Haram. Tidak. Layaknya masjid yang lainnya. Cuman bedanya kalau di sini walhamdulillah ditegakkan sunnah, ya, sehingga shofnya rapat, imamnya juga mengerti ilmu, bisa melakukan yang sunnah, ditinggalkan yang larak, yang bid'ah, yang tidak syar'i. Karena itu saya memilih salat di sini. Karena itu saja. Kalau seandainya salat di sana, boleh saja selama mereka muslimin. Hakadah. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, yang ketiga. Ayakuna al-qastu minna li'tibar wal-itti'am wa-du'a lil-amwat. Hendaknya tujuan ziarah kubur adalah mengambil ibrah pelajaran. Ingatkan kematian. Mendoakan kebaikan bagi si mayit. Doanya kaum muslimin hanya semata yang disebutkan dalam hadis Nabi. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat. Atau minal mu'minin wal mu'minat. Wa inna insyaAllah bikum lahifun. Wa nasallallaha lana walakum al-afu wal-afiyah. Ini saja. Selamatan bagi kalian wahai kaum penduduk kuburan ini. Ahli diyar yani ahli dar. Maqabir kuburan ini. Dari muslimin wal muslimat. Kita memohon, insyaAllah bikum lahifun. Kami yang masih hidup, insyaAllah tidak lama lagi akan seperti kalian. Masuk ke alam kubur. Nasrullah lana walakum al-afa wal-afiyah. Kami memohon kepada Allah, bagi kami ampunan dan pemaafan. Dan juga bagi kalian. Sudah selesai, pergi kita pulang. Bukan duduk di situ lama, baca-baca apa yang dibaca. Bukan. Kalau mau mendoakan si mayit dengan panjang, tengah malam. Setelah salat witir. Doakan papaku yang sudah meninggal. Sebutnya ibu atau saudara. Maafkan dia ya Allah. Dengan bahasa Indonesia tidak mengapa. Ampuni dia. Ya Allah lindungi dari adab kubur. Allahumma a'idhu min adab al-qabr. Kalau tahu bahasa Arabnya, doakan dengan bahasa Arab. Allahumma a'idhu. Min adabil qabri. Ya Allah lindungi dia dari adab kubur. Ya Allah lindungi dia dari adab kubur. Terus. Allah yang sudah meninggal. Bapak ibu kita. Rabbi ighfirli wali walidayya. Hadis ini berkaitan orang tua yang masih hidup. Dan juga yang sudah meninggal. Sungguh mereka mendapatkan manfaat. Manfaat. Yakin dengan hadis Nabi. Adanya seorang tua. Jadi maafkan oleh Allah. Dimasukkan ke dalam al-jannah. Dinaikkan derajatnya. Orang tua tersebut pun terheran-heran. Anlihada. Ya Allah patutkah aku mendapatkan ini. Hala Allah memberitahukan. Hada bisifari. Walidigalak. Ini dikarenakan anakmu berisifar untukmu. Sehingga kaum muslimin jangan kita malas. Mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kasihan. Mereka sudah menghadapi ancaman adab. Bertanggung jawab dengan dosa-dosanya. Kalau kita memintakan ampunan, diampuni. Dihapus dari catatan-catatan mereka. Dari istighfarnya kita bagi mereka yang kaum muslimin. Semoga kita saling mengingat. Seandainya ada yang di antara kita meninggal dunia, kita pun tidak lupa untuk mendoakannya. Dan saya pun meminta untuk kepada hadirin, jangan lupakan saya dalam doa. Wafar mati. Tuhar mati jadi mengurip pak. Kemudian apa? Ajri itu gak maju, gak mundur pak. Mudah-mudahan antum ingat. Kalau seandainya sudah meninggal, doakan saya. Begitu ya pak ya? Wallahu'alam. Bisawab ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.